Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala li jalali wajhihi wa li azimi sultanih. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dari bimbingan sunnah yang sangat penting adalah kita selalu memohon kepada Allah al-afiyah. Ketika Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu meminta kepada Rasul sallam doa untuk beliau baca, maka Rasul ajarkan padanya, ya am salillah al-afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah, untuk diberi afiat, diselamatkan dalam urusan agamanya, dalam urusan dunianya, diberi afiyah, mu'afa, sehingga terselamatkan dirinya dari berbagai macam fitnah yang ada. Karena as-sa'id, seperti Rasulullah SAW sebutkan, inna sa'id laman junnibal fitan, inna sa'id laman junnibal fitan, inna sa'id laman junnibal fitan, walaman ubtulia fasabara fawahan. Orang yang bahagia, yang ditentukan baginya sa'adah, orang yang dijauhkan dari fitnah. Diulang 3 kali oleh Rasul. Dijauhkan dari fitnah, orang yang bahagia itu dijauhkan dari fitnah. Diulang 3 kali, para ulama sebutkan maknanya, yang pertama dilihat dari berbagai macam fitnah yang silih berganti. Di fitnah yang ini, di fitnah yang itu, di fitnah yang lainnya, dia dijauhkan, diselamatkan darinya. Atau diulang 3 kali oleh Rasul, dilihat dari fase-fase fitnah. Karena fitnah ada awalnya, ada pertengahannya, sedang membara, ada akhirnya, tangkasyif. Di awal, di tengah, di akhir, dia selalu diselamatkan dari fitnah. Sehingga tidak berlumuran fitnah, tidak terkontaminasi oleh fitnah, tidak terpengaruh oleh kejelekan dan dampak dari fitnah itu. Sa'id, dia orang yang bahagia. Dan orang yang di beri bala, ibtila, cobaan, dia bersabar, fawahan, dan baiklah bagi dia kesabarannya. Rasul kagumi betapa bagusnya kesabaran dia ketika mendapat ibtila, dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selamat dari fitnah, tentunya selain doa, dan itu penting sekali, terus memohon keselamatan dari Allah salillahal afiyah. Poin-poin dasar yang harus kita ingat selalu, antara lain yang pertama, setelah doa kepada Allah, untuk seorang hamba itu yatajarrad lillah, ikhlas karena Allah, memurnikan segalanya untuk Allah semata, bukan karena dunia, bukan karena kedudukan, harta benda dan pribadinya. Lillah. Jika dia lillah, maka siapapun yang terjatuh dalam fitnah, dia tidak ingin mengikutinya. Apalagi dia membela-belanya, dia tidak mau. Karena dia lillah. Faqad yubtala ar-rajul biman yuhibbu wa yu'azzimu. Terkadang orang itu diuji terhadap orang yang dia cintai, yang dia agungkan. Orang yang dia sangat kagumi, yang sangat dia muliakan, ternyata menyimpang. Tidak boleh dia ikuti. Tidak boleh dia bela. Bahkan orang yang dia cintai. Yubtala. Itu termasuk bentuk ibtila. Untuk diketahui hal yatajarrad lillah amla, apakah dia murni untuk Allah, karena Allah, ataukah untuk selain Allah. Yang kedua, kita mesti paham bahwa agama ini berdiri di atas hujjah wal ilm wal barahin, muhkamat, bayyinat. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Firman Allah, kami utus para rasul kami membawa bayyinat, yakni mujizat, qati'at, yang pasti, hujjah yang kuat. Kami turunkan kepada mereka kitab suci, mizan, agar manusia hidup dalam keadilan, dengan adil. Maka dari para rasul, para anbiya, diikuti kemudian oleh para sahabat mereka, selalu dalam dakwahnya dengan hujjah, hujjah yang membenarkan risalah mereka, hujjah yang membantah kebatilan dan kesesatan musuh-musuh dakwahnya. Kita tahu bagaimana kisah Ibrahim, kisah Musa, dan para nabi, kisah Rasulullah SAW sendiri bersama kaumnya. Kemudian para sahabat melanjutkan, tabi'in, a'immah, dan para ulama dengan hujjah dakwahnya. Tidak pernah kita menjumpai para a'immah dan para ulama kita satupun memvonis, menghukumi tanpa hujjah. Mereka membantah, tapi dengan hujjah. Berapa banyak bantahan para a'immah, bahkan kepada mubtil sekalipun, ketika Ibnu Thahir Ar-Rafidhi menulis kitabnya menguatkan madhab batiniyah Rafidhah, dibantah oleh Syekhul Islam. Keluar kitab beliau besar Minhajus Sunnah Nabawiyah 9 atau 10 jilid, bantahan rinci terhadapnya. Bahkan sebelum itu Yahud dan Nasara kufur, kufar sudah, tapi dibantah dengan ilmiah oleh para a'immah. Hadza Syekhul Islam punya jawab sahih. Sirat alaman baddala dinal masih. Hadza Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim punya kitab Hidayatul Hayara fi ajwibatil yahud wan nasara. Ilmiah. Syekhul Islam membantah Akhna'i, Rad alal Akhna'i, Rad alal Bakri, Ibnu Abdul Hadi, Sarimul Munki, Rad alal Subuki. Semuanya dengan hujjah. Bilbarahin. Kalau enggak gitu enggak akan diterima dakwah ini, enggak bisa didengar dan difahami dengan baik oleh orang. Enggak cukup misalnya memvonis fulan sesat, fulan munharif, fulan kadzab. Kenapa? Apa dasarnya? Hujahnya apa? Enggak ada. Tidak demikian dakwah ditegakkan. Ad-Darimi punya Rad alal Bishr al-Marrizi. Wah, kata banyak dari kalangan a'immah. Enggak cukup mereka nukilkan ke kita misalnya Bishr al-Marrizi munharif dhal mudhil titik. Tapi diwariskan kitab menjelaskan kesesatan-kesesatannya, bantahan ilmiah, hujjah. Wahakadha sara ala hadha darb a'immah. Para ulama kita berjalan di atas rel ini. Dan tarbiyah mereka kepada kita pun demikian. Kita mengerti kesesatan Mu'tazilah juga dengan hujjah. Asyairah, Maturidiyah, Jahmiyah, Rafidhah, Khawarij, semuanya dengan adillah. Dengan hujjah. Kita tahu ikhwan muslimin tabligh sesat sururiyah juga dengan hujjah. Sehingga orang tumaknina, puas, tahu, oh disesatkan karena ini sebabnya, ini hujahnya. Ditahdir, dicela karena ini. Maka enggak bisa dan tidak boleh tuduhan tanpa bukti. Walau yu'tan nas bija'wahum ladda'a qaun bima'a qaumin wa amwalahum walakin al-bayyinah 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Kalau dibiarkan orang akan tuduh, main tuding terhadap kehormatan orang, harta orang dan darahnya, nyawa. Tapi bayyinah, bukti yang harus didatangkan oleh yang menuduh, sumpah bagi yang mengingkari. Kalau enggak demikian hancur kehidupan. Enak saja orang nuding fulan, fajir orang ini, fulan ini orang kadzab. Di mana kadzabnya? Kapan dia kadzab? Apa kasusnya? Di mana kejadiannya? Kronologinya seperti apa? Kalau kamu punya bukti itu bisa kamu jelaskan, orang bisa terima. Oh, pantas makanya dikatakan kadzab. Nah kalau enggak ada bagaimana bisa diterima? Yang ketiga, bahwa bantahan dengan hujjah dan ilmiah kepada siapapun yang salah, qaim, maftuh, siapapun itu. Dan di atas itu salaf berjalan. Makanya kata Ibnu Hibban rahimahullah terkait Abu Bishr Al-Faqih. Abu Bishr Al-Faqih dikenal keras dalam memperjuangkan sunnah. Abu Bishr Al-Faqih diketahui tegas dalam membantah ahlul batin. Tegas dan banyak pembelaannya kepada sunnah, bantahan-bantahannya kepada bid'ah dan ini. Walaupun demikian, kata Ibnu Hibban, tidak menghalangi kami untuk membantah dan mengkritisi Abu Bishr yang diketahui memalsukan hadis, juga memaklubkan hadis, memasukkan sanad ini ke sanad itu, matan ini ke matan itu, simpang siur sunnah karenanya. Maka ditolak kesalahannya, dibantah oleh para a'immah. Al-Hafidz Al-Ulatsi rahimahullah membantah Ibnu Jauzi. Beliau pun dari fuqaha Hanabilah Az-Zahid. Kata beliau, Ibnu Jauzi ma'ruf namanya. Dan engkau sendiri, wahai Ibnu Jauzi, sering menyalahkan, membantah ulama-ulama yang jauh sebelummu. Dengan dalilnya, dengan ininya. Maka jika kamu salah, jika kamu keliru, bagaimana kita bisa mendiamkannya? Artinya itu didikan juga kepada yang lain. Maka beliau bantah. Beliau ingkari apa yang menjadi kesalahan dan ketergelinciran Ibnu Jauzi. Yang keempat atau ketiga, kita harus mengingat selalu al-barakah ma'a akabirikum. Barakah itu bersama yang tua, yang besar di antara kalian. Padanya barakah, padanya keselamatan. Barakah. Bersama mereka masyayikh kibar, alladzina syabat lihahum fi da'wah, alladzina jawjabat zuhuruhum fil ilm. Orang-orang yang sampai beruban lihyahnya dalam dakwah, yang sampai bungkuk punggungnya dalam ilmu, artinya tua, lama di dalam ilmunya, dalam dakwahnya. Mereka jauh sudah mendahului kita. Mereka sudah berdakwah, sudah melalang buana, sudah memperjuangkan manhaj salaf ini dikala kita masih main kelereng. Dikala kita masih main layang-layang. Belum ngerti alif wala ba wala ta. Bahkan mungkin banyak dari kita di saat masih belum lahir. Barakah ma'a akabirikum. Orang yang lebih ghirah dari kita, yang karena mereka Allah selamatkan umat ini dari berbagai macam fitnah. Fitnah yang ini, fitnah yang itu, fitnah yang berikutnya. Berapa banyak macam fitnah melalui umat ini. Aneka ragam. Allah selamatkan karena penjelasan mereka, bantahan mereka. Dari fitnahnya sururiyah. Sebelum itu fitnahnya ikhwan muslimin. fitnahnya tabligh, fitnahnya qutbiyah, fitnahnya Abul Hasan Al-Ma'libi, fitnahnya Yahya Al-Hajuri, fitnahnya Muhammad Al-Imam. Allah selamatkan umat ini berkat dan melalui penjelasan dan upaya nasihat dari para masyayikh al-kibar. Dalam hal ini, yang terdepan di antara mereka, Samahatul Allamah Al-Syeikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizullah, Al-Syeikh Al-Allamah Al-Walid Al-Faqih Ubaid Al-Jabiri Hafizullah wa'afahum, yang usianya sudah mendekati kepala 9, hampir 90 tahun sudah, terpaut dengan yang lain-lain secara usia minimalnya 30 tahunan dibandingkan dengan yang lain, dibandingkan dengan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, dibanding dengan fulan wa'alan, paling tidaknya 30 tahun beda usia. Kibar masyayikh barokah bersama mereka. Wal'arif man i'tabar bi ghairih. Orang yang arif itu mau ambil ibrah dari yang lain. Berapa banyak sudah Allah selamatkan kamu dari para ulama-ulama besar ini, yang belakangan berupaya mereka kaburkan bahwa Syekh sudah tua, semakin tua, kondisi Syekh semakin lemah dan lemah, berkurang. Lebih dari itu, naik fitnah mereka. Sehingga mereka katakan Syekh dikelilingi oleh bitonah, sayyi'ah, orang-orang jelek di sekitarnya, para pembisik-pembisiknya, sehingga terpengaruh oleh mereka. Dan ini semua tuduhan dusta dan enggak benar. Selain itu celaan kepada seorang alim. Bahkan Syekh Muhammad sendiri dulu sempat berkata ini ingin menggugurkan seorang alim. Mengatakan yang bersamanya, yang dekat-dekat dengannya orang-orang jelek. Sebagaimana mereka ingin menjatuhkan Imam Ahmad dari orang-orang dekatnya. Hanya di kalangan Imam Ahmad atau murid-murid Imam Ahmad tidak ada yang diketahui dhaif, sehingga tidak bisa menjadi bahan bagi musuhnya untuk menjatuhkan kredibilitas Ahmad Ibn Hanbal. Lalu bagaimana mungkin seorang alim besar, ulama besar dengan mudahnya jadi permainan? Karena itu bahasa mereka. Syekh Rabi' sekarang jadi mainannya para so'afiqah. Syekh Rabi' dikelilingi oleh para so'afiqah. Bagaimana seorang yang menjadi rujukan jarh wa ta'dil, ulama besar, jadi mainan kayak anak kecil dibodoh-bodohi oleh yang di sekelilingnya. Gak bisa bedakan, gak bisa tahu mana yang hak, mana yang batil. Yang terakhir mungkin, bahwa poin yang harus kita ingat pula, al-hayy la tu'manu alaihi al-fitnah. Orang masih hidup tidak ada jaminan aman dari fitnah. Selama dia masih hidup tidak ada jaminan aman dari fitnah siapapun dia. Kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, fitnah mungkin terjadi padanya, menimpanya, Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, salafiyin dan ahlu sunnah dihadapkan di masa-masa belakangan ini dengan fitnah yang mereka sebut sebagai fitnahnya para su'afiqah. Su'afiqah yang dimaksud orang-orang yang tidak punya modal. Jadi terjun dalam dakwah. Ini mereka orang-orang jahil yang dimaukan. Orang-orang bodoh. Terkadang digelari mereka seperti Fararij. Bahkan disebutkan mulhaqun bil ahlil ahwa. Udah disamakan dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Lain tempat mereka disebutkan syar alal muslimin. Jelek mereka, bahaya bagi muslimin, memecah belah saf ahlu sunnah dan lain sebagainya. Bendera fitnah ini dikibarkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali, doktor, alhamdulillah rusdahu, semoga Allah kembalikan beliau pada kebenaran, ditujukan fitnah ini kepada afadil, orang-orang fadil dari masyayikh dan tulabul ilm. Utamanya itu ditujukan kepada Dr. Syekh Arafat Al-Muhammadi dan yang bersamanya, Bandar Al-Khaybari, Abdul Mu'ti Ar-Rahili, Abdul Ilah Al-Juhani, Syekh Abdul Wahid Al-Madkhali dan yang lain-lain. Fitnah yang memecah belah umat, fitnah yang merusak saf salafiyin di banyak negeri, di Albania, di Jazair, di Maroko, di sana, di sini, termasuk di negeri kita, menimbulkan fitnah dahsyat di tengah-tengah ahlus sunnah. Dibawa dengan paksa, dimasukkan oleh para muta'assibin, muqallidin, mereka yang taklid dan fanatik buta kepada fitnah ini. Mereka terjemahkan, mereka sebarluaskan di postingan-postingan, di channel-channel dan yang semisalnya, grup-grup mereka. Tentunya fitnah ini bagi orang yang terdidik dengan benar, bagi orang yang punya pedoman-pedoman dalam manhaj, mensikapinya dengan santun, bijak. Satu, bahwa tuduhan itu tidak bisa diterima, tidak bisa dibenarkan. Sebagaimana Syekh Rabi katakan, itu kedzaliman. Bagaimana dikatakan soal fiqah, mereka orang-orang mulia, afadil. Dari mereka ada yang doktor S3, lulusan jami'ah. Bagaimana dikatakan orang jahil, tidak berilmu, enggak punya modal, soal fiqah. Ini kedzaliman. Belum lagi mereka duduk lama, belajar, mulazamah kepada masyayikh, para ulama, Syekh Ubaid, Syekh Abdullah Al-Bukhari dan yang lainnya. Oleh karenanya Syekh Rabi katakan Muhammad bin Hadi tidak punya hujjah sedikit pun. Bahkan sebiji atom hujjah pun dia enggak punya. Setengah hujjah pun dia enggak ada. Yang membenarkan tuduhan dan vonis-vonisnya kepada saudara-saudaranya. Yang dianggap olehnya sebagai hujjah dan disampaikan kepada Syekh Rabi telah beliau baca satu demi satu, huruf demi huruf, dan tidak aku dapati, kata Syekh Rabi, sedikit pun hujjah yang membenarkan dirinya bisa jadi pegangan. Gak ada. Ini pula membantah tuduhan mereka, Syekh sudah lemah, sudah tua, gak bisa banyak baca ini. Atau yang lain mengatakan Syekh kurang adil, karena baca hanya mukadimahnya saja. Kalau dibaca semua apa yang menjadi data Syekh Muhammad, ini juga dusta. Karena saya katakan aku sudah baca semua huruf demi huruf, satu demi satu. Dan itu yang kita tahu dari kebiasaan Syekh Rabi. Dibaca data itu. Yang dikumpulkan, yang ditulis, itu dibaca. Makanya kata salah seorang Salafi dari Pakistan, ketika menyampaikan data-datanya kepada Syekh Rabi, dibaca itu oleh Syekh tulisannya. Dalam keadaan beliau memang berbaring lemah fisiknya di atas kasur, tapi jiwa dan semangatnya untuk dakwah tidak pernah pudar, hafizahullah. Sehingga dibaca tulisanku dan aku di depannya. Bahkan Syekh membenarkan akhta imla'iyah, kesalahan-kesalahan imla'iyah, kesalahan tulis. Ini kalau dalam bahasa Arab kan ada kaidah-kaidah imla. Ini semestinya hamzah wasol, gak boleh ada hamzahnya, cuman alif. Ini semestinya hamzahnya di bawah bukan di atas, dan yang semisal itu. Menunjukkan jeli dan telitinya beliau. Walaupun dalam keadaan sakit. Gugur semua yang mereka anggap hujah. Semakin mereka banyak bicara, semakin menunjukkan rusak dan lemahnya hujah-hujah mereka, gak ada artinya sama sekali. Gak bisa diterima. Mungkin ada yang bertanya sebelum ini meledak dan menjadi kasus besar. Banyak yang bicara, banyak yang bantah. Kenapa tidak ada nasihat terlebih dahulu? Kenapa tidak ada majelis khusus terlebih dahulu? Apalagi yang melakukan seorang syekh, seorang alim. Maka jawabannya para ulama dan masyaikh wa tullabul ilm salafiyin telah berusaha semampu mereka untuk mau duduk dengan Syekh Muhammad. Mereka berharap sangat dan mengupayakan yang diminta, selalu menghindar dan menghindar. Besok, jangan sekarang, setelah ditunggu. Ya khair, ditunda besok. Besok didatangi, kif ya Syekh, kita ingin majelis, kita ingin duduk, kita ingin saling menasehati, ini itu. Afwan, gak bisa aku kurang sehat, kondisi ini itu. Kapan bisanya? Besok taat. Besoknya hari ketiga didatangi kif. Gak bisa. Ipar-iparku pada datang. Aku sibuk bersama mereka sebagai tuan rumah. Kapan? Besok taal, besok datang lagi. Hari demi hari disabari. Sementara fitnahnya sudah kesana kemari. Soafiqah, soafiqah tiap hari. Terus ditunda dan ditunda. Begitu waktu diberikan. Taib hari ini, hari kesekian kau janjikan untuk kami duduk ini itu. Enggak bisa anak hari ini, capek anak hari ini, begini begitu. Ya, begitu mereka meninggalkan tempat, Abdul Ilah, Al-Juhani bersama yang lainnya, dipanggil oleh saya, tahu-tahu sudah antum masuk. Tapi dengan syarat kita bicara urusan antum. Nah, kita ingin bicara masalah fitnah ini ya Syekh. Engkau bicara tentang Arafat, saudara kami, akuna, billah. Kita enggak ridho omongan ini kesana kemari fitnah. Kita ingin munasohah. Enggak maudhu tentang Arafat, jangan kita bicara sekarang. Yang lain, sudah, yang lain dibicarakan ini itu. Kecuali masalah Arafat. Diminta oleh Syekh Rabi untuk duduk bersama mereka di depan Syekh. Untuk dinasehati, dibenahi. Selalu menghindar dan tidak mau. Padahal ini, yang lain berharap sangat dan menunggu-nunggu. Ya Arafatnya, ya yang lainnya. Untuk mau bisa duduk di depan Syekh Rabi, masing-masing untuk menyampaikan hujahnya. Selalu menghindar, selalu menolak, selalu ini. Di saat terus celaan itu gak berhenti, terus. Disebarluaskan, begitu pula oleh para muta'assibah yang fanatik dan ta'assub dalam fitnah ini. Maka para ulama, para masyayikh tidak punya pilihan lain kecuali menjelaskan kepada umat. Syekh Ubaid berbicara, jangan kalian pedulikan, jangan kalian tertipu oleh celaan Muhammad bin Hadi kepada masyayikh hafadhil, kepada thullabul ilm, Arafat dan yang lain yang disebut-sebutnya sebagai soafiqah. Jangan kalian pedulikan. Aku tuntut untuk yang mencela mereka mendatangkan bukti hujjah. Kenapa kamu cela? Apa buktinya? Kalau dia bisa datangkan bukti, kalau tidak, maka aku anggap minal mutahajimin, orang yang hanya bisa nyerang, hanya bisa memperolok-olokkan tanpa bisa mendatangkan bukti dan data. Tidak akan diterima. Kita terdidik dalam manhaj ini untuk menghukumi orang apa yang tampak, zahir. Zahirnya ini orang berdakwah misalnya kepada Quran, kepada sunnah, kepada manhaj salaf, bersama masyayikh, bersama para ulama'nya. Kita hukumi baik. Itu yang tampak bagi kita. Kita enggak tahu penyalah gunaan dalil atau tidak mengetahui penyimpangan darinya. Bagaimana kita bisa mencela, bagaimana boleh bagi kita mengatakan fulan begini, fulan begitu. Enggak ada hujahnya. Siapa yang mau terima? Yang kedua juga bahwa dalam fitnah seperti ini mengingatkan kita untuk hati-hati dalam lisan, dalam berbicara, dan bentuk lain ikut serta membakar dan memperkeruh situasi, keadaan dengan langkah-langkah yang tidak benar, Karena banyak yang berbuat demikian tanpa bimbingan ilmu, tanpa bimbingan para ulama, masyaikh. Berapa banyak yang menerjemahkan, berapa banyak yang komentar soal fikah, soal fikah. Kalau mereka ditanya, mereka pengecut. Kalau mereka gentle dan jantan pemberani, akan menjelaskan mereka soal fikah karena ini bukti-buktinya. Bukan hanya karena bersandar kepada ucapan seorang alim. Sejak kapan agama ini ditegakkan dengan dasar itu? Bahkan sumbernya sendiri dari fitnah ini, awalnya berpegangan sandarannya dalam fitnah ini semula kepada klarifikasi Abu Abdullah Al-Bushta. Ternyata Abu Abdullah Al-Bushta pun mengingkari. Nah, pernah. Ini dianggap Bushta yang mengabarkan bahwa klarifikasi yang beliau keluarkan yang menyuruh adalah Syekh Arafat. Padahal itu di negeri barat, negeri kafir, banyak kufar. Dikhawatirkan itu menyebarluaskan aib, membongkar kejelekan-kejelekan yang ada. Menyebut-nyebut aib seorang muslim dan itu memadharatkan dakwah, apalagi ini kufar. Ternyata Bushta mendustakan. Enggak benar. Bukan Syekh Arafat yang menyuruh aku mengeluarkan klarifikasi ini. Enggak benar. Maka gugur yang selama ini jadi sandaran, ambruk ternyata sandarannya. Karena Bushta mendustakan. Enggak benar. Bukan Syekh Arafat yang memerintahkan ini semua. Cari yang lainnya. Dapat yang dianggap pegangan persaksian Abu Ayyub bin Humari. Yang juga di Belanda sebagai seorang da'i. Nah, bahkan dikatakan bersaksi di hadapannya dengan menangis-nangis. Oh, selama ini yang menyuruh, yang meminta untuk dikeluarkan itu adalah Syekh Arafat. Dan bersumpah dengan itu. Begitu terdengar oleh Abu Ayyub kedustaan ini, Abu Ayyub segera mengklarifikasi dan mendustakan. Dengan sumpah-sumpah 3 kali demi Allah, wallahi, tallahi, wabillah, aku tidak pernah memberi persaksian apapun yang semacam itu depan Syekh Muhammad. Bahwa Arafat semua ini yang di belakang layar adalah Arafat sebagai dalangnya. Enggak benar. Bukan Syekh Arafat demi Allah. Dan aku pun enggak pernah bicara seperti itu kepada Syekh Muhammad. Didustakan oleh beliau. Dan untuk lebih memastikan, karena yang ini juga menyebutkan sumpah, maka Abu Ayyub menantang untuk mubahalah di rumah Syekh Robi, di depan Syekh Robi. Karena Syekh yang meminta beliau untuk mendustakan, kalau itu kamu bicara. Bahwa bukan kamu, enggak pernah memberi kesaksian itu kepada Syekh Muhammad. Dan beliau sebutkan pengingkarannya. Kalau memang Syekh Muhammad masih kurang pasti, dan ini aku siap bermubahalah dengannya di depan Syekh Robi. Dan tidak pernah terlaksana tantangan itu, tidak pernah terjawab sampai hari ini. Gugur lagi yang selama ini menjadi sandaran yang dianggap hujjah untuk tuduhan soal fitnahnya. Seperti Syekh Rabi katakan, tidak punya sebiji atom pun hujjah Muhammad bin Hadi. Setelah semua ini gugur dan terlihat aibnya, sebelum itu, apa sih klarifikasi yang dijadikan poros pembahasan bahwa karena Busta dan yang lain mengeluarkan klarifikasi terkait Abu Ayyub yang disebut di situ membongkar aib, menyebarkan kejelekan orangnya itu berbahaya di negeri barat, kafir, dikhawatirkan itu merusak citra dakwah dan lain sebagainya. Apa klarifikasi ini? Klarifikasinya begini, bahwa Abu Abdullah Busta dan beberapa nama dengan ini mengeluarkan klarifikasi bahwa yang bernama Abu Ayyub Muhammad bin Humari dengan ini dinonaktifkan dari Yayasan Al-Huda Wan Nur Amsterdam, Belanda, dan juga dengan ini pula berhenti dari mengisi di siaran channel yang namanya An-Nasiha. Maka dengan ini sudah tidak ada musyarakah, tidak ada kegiatan-kegiatan dakwah dari Abu Ayyub di dua tempat ini, Yayasan Huda Wan Nur dan channel An-Nasiha. Titik. Di mana penyebaran aibnya? Di mana membongkar kejelekan? Yang mana? Cuma klarifikasi begitu. Diberhentikan atau dinonaktifkan dari Yayasan Huda Wan Nur dan dari channel Nasiha. Mana yang disebutkan dibesar-besarkan itu membongkar aib, menyebarluaskan kejelekan? Yang mana? Orang punya akal. Allah muliakan dari binatang dengan akal yang Allah berikan padanya. Kan orang bertanya-tanya, mana penyebaran aib yang mana? Begitu gugur ini persaksian, baru beliau bicara di bait min buyutillah, di rumah-rumah Allah, di masjid. Bicaraan yang besar bahwa Abu Ayyub yang tadi memberi persaksian dijadikan pegangan untuk menuduh Sa'afiqah, dia adalah seorang yang fajir, afjarun nas, orang paling fajirnya orang, ujuran fil a'rad tentang kehormatan, fajir irbid, fajir ahir. Ahir itu uhur, maksudnya zina. Dituduh zani. Sahibul hanat wal khammarat. Ini orang sukanya di bar-bar, tempat khamar minum mabuk-mabukan. Fajir irbit. Satu, kalau memang benar tuduhan itu, dia fajir, dia ahir zani, fajir-fajir, fajirnya orang sudah, suka di tempat-tempat bar, tempat ini itu, dan banyak di Eropa yang semacam itu tempat. Kalau memang benar tuduhan-tuduhan ini, kok aneh, kok selama ini dijadikan sandaran untuk menghukumi soal fitah? Padahal orang paling fajir dihukumi oleh beliau sendiri. Padahal orang akhir yang gemar dan datang di tempat-tempat bar, orang paling fajir, zani, bagaimana dijadikan sandaran beritanya untuk menghukumi Sa'afiqah? Yang kedua, yang lebih pantas disifati menyebarluaskan aib, membongkar kejelekan yang itu gak pantas di negeri barat, negeri kufar. akan merusak dan mencoreng dakwah. Yang mana klarifikasi busta yang sekedar menonaktifkan dari yayasan ini dan channel ini, tidak lebih dari itu. Ataukah ini, mana yang lebih pantas dikatakan membongkar aib dan menyebarkan kejelekan? Bagaimana tidak dikatakan itu membongkar aib dan menyebarkan keluasan, dikatakan orang paling fajir, zani, sukanya ke tempat-tempat bar, mabuk-mabukan, minum-minum, khamr, kemarot, hanat. Mana yang menyebarkan aib? Hukumi sendiri. Kamu punya akal. Perkara yang ketiga dan lebih besar, lebih dahsyat. Syariat kita mengajarkan tuduhan itu harus dengan bukti. Kalau zina harus dengan 4 saksi. Udul, 4 syuhud. Karena zina hanya 1 dengan 2. Ima itu 4 saksi atau persaksian pelakunya mengaku berbuat ini itu. Kalau enggak, kamu enggak boleh katakan fulan zina kecuali dengan 4 saksi yang melihat langsung. Kalau tidak, maka hukumannya berlapis. Bahwa mereka teranggap sebagai orang-orang fasik yang menuduh tanpa bukti, enggak punya saksi. Bahwa persaksiannya ditolak untuk selama-lamanya. Belum lagi ancaman-ancaman Allah kepadanya. Dan di madhab mana, ulama siapa yang membolehkan kamu menukil tuduhan seseorang kepada seorang hanya karena itu ucapan seorang imam? Kapan itu boleh? Di madhab mana kamu boleh menetapkan fulan zani? Apa dasarnya? Karena imam dan alim fulan menuduhnya sebagai zani. Di mana ada, di fikih mana itu adanya? Di madhab yang apa? Tidak ada. Haram. Dan termasuk sab'ul mubiqat, kabairu dzunub yang besar menghancurkan, qadful muhsanah, tuduhan kepada orang yang terhormat, laki maupun wanita. Termasuk dari dosa besar ini ketika kamu membenarkan orang yang menuduh tanpa bukti, tanpa saksi. Kamu benarkan, iya memang. Dikhawatirkan kamu menyebarluaskan juga, kamu termasuk dari orang-orang yang membenarkan tuduhan itu. Bagaimana kamu tidak membenarkan, wong kamu ikut nyebarluaskan. Yang menyeret kepada banyak kejelekan. Tapi walhamdulillah, di sisi lain, semakin tampak penyimpangan dan kesesatan orang-orang yang memang selama ini fi qalbihi marad, di kalbunya ada penyakit, terlihat kumpul mereka satu dengan yang lain, terkumpulkan oleh fitnah ini. Sehingga Salafiyin dan Ahlus Sunnah di berbagai negeri tahu orang yang selama ini bermasalah memang, berpenyakit, gabungnya bersama orang-orang yang berpenyakit pula, terseret oleh arus fitnah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya banyak tanakudot, banyak perbedaan dan keanehan, ganjil dari fitnah yang terjadi ini. dulu dikatakan bahwa dusta itu perlu penafsiran. Enggak bisa kamu terima. Fulan dusta, di mana dustanya? Kasus apa? Kapan? Bagaimana? Baru ketahui memang dusta ini berarti. Belakangan karena enggak punya hujah mengatakan kadzib la yahtaju ila tafsir. Tuduhan kadzab enggak perlu ditafsirkan, enggak perlu dirinci kapan, kenapa, di mana, enggak perlu. Mana yang kamu ambil? Dulu berkata begini, sekarang berkata begini. Dulu mengatakan Syekh seorang alim tidak mungkin dikelilingi oleh orang-orang jelek, apalagi yang dikatakan so'afiko, orang gak ada apa-apanya. Sekarang Syekh lemah, dikelilingi oleh orang-orang jelek, orang-orang dekatnya jelek dan lain sebagainya. Mana yang kamu ambil? Yang lama atau yang baru? Terus fitnah bertambah dan bertambah, hingga dari mereka ada yang lancang dan berani kepada Syekh Rabi. Terdidik dalam fitnah ini, didikan jelek, sehingga sangat illatul adab, sangat tidak berakhlak kepada Syekh. Seperti Ruzaik Al-Qurashi yang gak punya adab dan malu. Ketika ditanya oleh Syekh tentang ini, tentang fitnah, dia katakan, la ya'nina. Itu gak penting buat kita ya Syekh. Seakan dia yang memvonis, dia yang menghukumi, gak penting. Ini Syekh Rabi kayak gak paham, dia yang lebih paham mana yang penting, mana yang gak penting. Sehingga harus dia ajari, ini gak penting. Dan domirnya jamak, la ya'nina nahnu. Seakan dia sejajar dengan saya, bahkan lebih tinggi. Sehingga dia yang ngajari, ini gak penting, gak usah kita bahas. Yang penting yang itu. Dengan penuh wakohah, dia sampaikan kepada Syekh, apa menurutmu, bagaimana tentang Adil Mansur? Ditodong, kayak dipaksa menjawab, berbicara. Bukan gitu adab yang kita tahu, tarbiyah dari para ulama kita. Walaupun kita tanya dengan bahasa yang akhlak, sopan. Wahai fadilatul syekh, samar bagi kami kondisi fulan dalam dakwahnya. Kami butuh nasihat, fatwa atau bimbingan dari antum bagaimana tentang dia. Bukan bahasa yang menekan dan memaksa. Karena mereka orang yang dimuliakan Allah, para ulama, masyaikh, kibar. Maka kita pun berkewajiban memuliakan mereka, berakhlak kepada mereka. Kamu bersama siapa dalam fitnah ini? Ana bersama kebenaran. Enaknya kalau jawab, Ruzek. Ana bersama kebenaran. Lah ulama yang di depanmu ini Syekh Rabi bersama apa? Batilan. Dan semua alam di seluruh negeri semuanya bersama Muhammad bin Hadi dalam fitnah ini. Tidak tersisa, tidak terkecuali di fitnah ini kecuali dirimu wahai Syekh dan Arafat dan yang bersamanya. Subhanallah. Waqahah. Di depan ulama besar. Tidak berakhlak, tidak punya malu. Begitulah fitnah mendidik mereka. Jadi rusak. Jadi jelek. Hilang akhlaknya. Jadi kasratul jidal. Jadi mumari. Banyak cekcok, senang cekcok. Enggak punya hujah, enggak punya ilmu, enggak punya bayan. Gak punya burhan, tapi terus bicara, terus main kata-kata saja. Makanya kata Syekh, hujjahi mereka dengan ayat ini. Mereka tuduh mereka ini, kulhatu burhanakum in kuntum shadiqin. Sampaikan burhan kalian kalau kalian jujur. Apa burhan kalian? Hujah kalian apa? Kalau enggak akan bisa diterima oleh salafiyin. Tapi begitulah kata Syekh Rabi, ma rubbu tarbiyatan sahihah. Mereka-mereka yang taklid dan ta'asub dalam fitnah ini terbukti selama ini tidak terdidik dengan didikan yang baik. Tidak terdidik dengan didikan yang benar. Tidak terdidik seperti didikannya Syekhul Islam, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahhab dan a'immah yang lain. Terbukti mereka la yatajarrat lillah, la yatajarrat lil haq. Tidak membela al-haq, tidak membela ahlul haq, tidak membela yang terzalimi. Akan terus disof orang-orang yang zalim. Kemana ilmumu? Selama ini kamu pelajari. Kamu kira tuduhan itu perkara ringan, dosa ringan. Sa'ul mubiqat. Bagaimana kamu berani menyebarluaskannya? Apa hukumnya? Seakan seperti orang yang gak pernah belajar ilmu. Seperti orang gak tahu hukum syariat. Yang itu diketahui oleh pemula bahkan. Dalam di kalangan thullabul ilm. Walhasil. Itu fitnah yang terjadi. Kita menyarankan kepada diri kita dan ikhwah kita untuk terus bersama para kibar masyayikhnya, kibar para ulama'nya. Karena itu yang Allah perintahkan. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Kalau saja itu dikembalikan kepada rasul dan ulil amr, para ulama wal masyayikh, akan diketahui oleh orang-orang yang ahlul istinbat. Kalau kamu ingin selamat, berjalanlah bersama orang-orang tua, kibar masyayikh tadi yang sudah terbukti dalam setiap fitnah. Allah selamatkan kita karena mereka. Siapa yang membongkar kesesatan Qudbiyah? Syekh Rabi, Syekh Ubay. Yang membongkar kesesatan Hajuri? Mereka. Muhammad al-Imam? Mereka. Sururiyah, Ikhwan, Tabrid? Mereka banyak bicara, mentahdzib. Karya-karyanya pun banyak. Di saat-saat fitnah seperti ini, wajib-wajibnya kita selalu ingat luzum gharz kibaril ulama. Terus bersama mereka, jaga erat-erat, pegang, jangan kamu pernah lepas. Teruslah kita talabul ilm, sibukkan diri dengan belajar, menuntut ilmu. Seperti nasihat Syekh, berjalanlah bersama ahlul haq, bela ahlul haq. Jangan kamu diam, membiarkan kedoliman terjadi. Jangan kamu diam saudaramu ketika terdolimi. Tapi belalah. Yang dolim pun dibela dengan dihentikan dari kedolimannya, dihalangi dari kedolimannya. Unsur akhaka dholiman aw madluma. Wad-din nasiha. Ya, sebagian yang mengatakan anatawaku enggak mau ikut campur dalam fitnah ini, enggak mau ikut tahu, yang penting belajar dan belajar. Ini juga berbahaya. Semula dia tawakuf, enggak mau ikut campur. tidak mau memproteksi dirinya, manhajnya dari fitnah. Tiba-tiba berjalan waktu, dia berdiri di saf orang-orang yang zalim. Tanpa dia sadari. Dia keluarkan statement, dia keluarkan ceramah yang itu membela orang-orang yang zalim. Menyerang dan mendolimi orang-orang yang bersih. Jauh dari tuduhan itu, tanpa dia sadari. Karena dari awal dia gak mau mengerti apa sebab perselisihan ini terjadi. Bagaimana bimbingan para ulama wal masyaikh. Tawakaf, tawakuf, tawakaf, tawakuf. Makanya saya katakan, belalah ahlul haq. Bela yang terzalimi, saudaramu. Tanpa itu apa artinya manhaj ini, persaudaraan karena Allah? Demikian hendaknya kita terus dan selalu menunggu, tidak melampaui para ulama besar, tapi juga tidak mundur, tidak terlambat ketika mereka sudah berbicara, mereka telah memberi penjelasan, amanat. Jangan mendahului, betul. Tapi juga jangan kamu mundur ketika ulama telah berbicara, Syekh Rebu sudah bicara, Syekh Ubed sudah bicara. Maka jangan kamu mundur, kancrit, meninggalkan kafilah mereka. Orang yang terfitnah, orang yang rusak manhajnya, bahkan na'udzubillah menjadi lokomotif dalam fitnah ini. Dia yang memprovokasi, dia yang ngajak orang lain dalam fitnah ini. Beberapa pihak dia hubungi, dia provokasi. Yang semacam itu enggak pantas untuk kamu duduk bersamanya. Terlebih kamu duduk belajar agama darinya. Apa yang akan kamu pelajari? Kalau orangnya tidak punya rasa takut kepada Allah, apa yang akan kamu dapati darinya ketika dia jauh menyimpang dari para bimbingan para masyayikh dan para ulama kita? Ahlul haq ma'rufun, ma'ruf sikap mereka, ma'ruf. Yang bahaya itu orang-orang yang di masa fitnah sempat dia nongol bersama kebatilan, bersama yang zalim. Kemudian begitu anginnya merasa tidak menguntungkan dia, mundur teratur. Tanpa memberi klarifikasi, umat bertanya-tanya, ikhwah, pada banyak tanya, ini ya apa sikapnya fulan ini? Kayak apa dia terakhir? Gak jelas. Sampai berlalunya masa fitnah, dia gak jelas kemana, seperti apa sikapnya. Ahlul haq akan menyuarakan dengan jelas. Fulan salah, fulan zalim. Para masyaih kibar berbicara begini, dan dia sampaikan begini sikap kita. Bersama bimbingan para ulama kita. Ini orang-orang seperti ini, yang maunya mundur teratur, kemudian menyembunyikan kepalanya, ingin selamat, nama baiknya dari masa fitnah itu, tanpa harus menunjukkan sikap yang tegas, tanpa harus menunjukkan warna yang sesungguhnya seperti apa. Bahasanya muter-muter, bahasanya kesana kemari. Tapi bagaimana sikapmu kepada fulan yang zalim? Bagaimana sikapmu kepada fulan yang diingatkan oleh para masyaih, dibantah? Nggak akan berani dia, orang-orang seperti ini, untuk menyampaikan sikapnya. Fulan, Syekh fulan salah, Syekh fulan keliru, tidak boleh diikuti. Terus hubungan dengannya. Kesana umroh masih datang ke rumahnya. Orang semacam ini, bagaimana masih bisa dipantas dikatakan diambil ilmu darinya? berlari di belakang fitnah dan berusaha menyulut dan menghidupkan api fitnah. Atsar yang ditanyakan, ini bukan hadis yang sebatas yang anak ketahui, atsar jika kemungkaran terjadi, yang mengetahui tetapi membenci, mengingkarinya, itu seperti anggap seperti orang yang gaib jauh dari kemungkaran itu. Tapi orang yang jauh dari kemungkaran itu tapi menyenanginya, membela-belanya, maka dihukumi seperti orang yang ikut dalam larut dalam fitnah itu. Artinya ketika fitnah terjadi, ketika kejelekan terjadi, orang yang membencinya, mengingkarinya, enggak ridho, hukumnya seperti orang yang jauh, walaupun dia dekat mungkin di situ, atau bahkan melihat, tapi dia mengingkari, dia enggak rela, enggak senang. Sementara orang yang jauh tapi semangat dengan fitnah itu, dia bela, dia bicarakan, seakan-akan dia seperti orang yang larut dalam siapa itu Ruzaik, wallahu alam, Ruzaik. Kamu pun mungkin sama seperti kita, baru mendengar tokoh ini beberapa waktu belakangan saja. Tahun dua tahun ke belakang mungkin dicuatkan dan diangkat oleh beberapa pihak. Walau kita tahu di masa-masa fitnah terjadi Qutbiyah berlalu, Ikhwaniyah berlalu, Tablighiyah, Hajuri, Abul Hasan Al-Ma'ribi, Muhammad Al-Imam dan yang lain-lainnya. Di mana orang ini? Kif sikapnya? Wallahualam. Tidak jelas. Tiba-tiba saja muncul dan membuat keruh banyak dalam dakwah. Tidak hanya di Indonesia, di Yaman pun demikian. Banyak komentar, banyak bicara tanpa bimbingan dan arahan dari para masyayikh. Wallahu ta'ala alam. Yang kita ketahui bukan orang yang kita kenal di dalam dakwah, sikap-sikapnya seperti apa di masa-masa fitnah ketika terjadi. Al-muhim, sikap seorang ahlu sunnah hendaklah menjadi contoh bagi yang lain. Artinya panutan semestinya menjadi orang yang semangat dalam kebaikan, menghadiri halaqat-halaqat ilmu, majelis-majelis ilmu yang diadakan. Al-muhim ya ikhwan, mungkin sekilas secercah nasihat bahwa fitnah banyak terjadi, banyak menimpa orang ketika dia jauh dari ahlul ilm, jauh dari ahlul haq. Fattaqullah fi dinikum, jaga agama kalian, jaga manhaj kalian, jaga aqidah kalian, wala wal bara, dekat-dekatlah kalian kepada ahlul haq, kepada ahlu sunnah. Tidaklah menimpa mereka-mereka yang tertimpa fitnah kecuali karena jauhnya dari ahlul haq, larut dalam banyak fitnah. Keluarga kita, diri kita, mesti kita jaga dari fitnah. Di mana anak-anak kita sekolahkan, di mana anak-anak kita didik, terbiah untuk agamanya, akidahnya. Diri kita sendiri, kemana majelis kita datangi, bersama siapa kita bergaul, berteman, siapa yang kita dengar, siapa yang kita ambil ilmunya, kalaupun bahkan itu ilmu alat, hatta seandainya itu hanya ilmu alat, ana hanya ngaji tajwid ke fulan, hizbi. Enggak, ana cuman belajar bahasa nahwu dari fulan, ta'ban, hizbi. Agamamu, segalanya. Berapa banyak orang bermula dari situ, terseret semakin jauh. Kesederhanaan, kekurangan yang ada pada ahlul haq, ahlus sunnah jauh lebih baik. Ketimbang mungkin itu kemajuan, ketimbang itu mungkin yang dimiliki oleh hizbiyin dan ahlul bid'ah. Oh, di situ karena ada ijazah resminya. Oh, di situ karena maju gedungnya bagus. Oh, di situ dan yang lain-lainnya. Karenanya anaknya dia sekolahkan di situ, anaknya ditarbiyah di situ, tanggung jawab kamu orang tuanya main api. Dan kamu sendiri akhirnya sering berinteraksi dengan guru-gurunya, pengajar-pengajarnya yang bukan dari ahlus sunnah, bukan dari salafiyin. Zaman-zaman fitnah, gak ada yang aman dari fitnah, gak ada jaminan. Assalamu wal afiyah. Dekat-dekatlah kamu kepada ahlul haq. Dekatkan keluargamu kepada ahlul haq. Agar terselamatkan dunia dan akhirat mereka. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Yang jelas sibukkan diri antum terus dalam talabul ilm. Benahi akidah kita. Membenahi ibadah kita, akhlak, muamalah kita. Sibukkan dan semangat mendatangi majelis-majelis ilmu, durus yang disampaikan oleh asatidah afadil, dari asatidah ahlus sunnah yang ada di daerah antum. Daurah itu sering kita sebutkan selingan saja, kayak antum rihla ya, apa sih? Refreshing. Karena mungkin sekian waktu habis ujian ini, supaya relax, antum tamasya ke mana, ke Senggigi, wala apa. Nah, ini daurah sekali, mungkin dua kali dalam setahun misalnya. Wajah baru antum lihat, tidak lebih dari itu. Tapi yang hakiki, yang jauh lebih penting, kajian-kajian harian yang disampaikan oleh para asatidah di tempat antum masing-masing, itu yang lebih bermanfaat, itu yang mendidik dan membentuk akidah, ibadah dan akhlak antum, menjaga manhaj antum, ilmu di situ yang mereka sampaikan. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu alaihi Muhammad. Asamanallah wa iyyakum minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin.